engkau dua orang laki-laki sama dua orang perempuan. Aujidi. Aujidi. Katakanlah orang engkau seorang wanita. Aujabat kan. Dari surat ini mujaratnya apa ini, Pak Usman? Tiga hurufnya apa kalau mau nyari awsaba ini di mana? Wasaba. Apa artinya wasaba? Wasaba itu melompat. Awsaba. Lazim jadi mutaaddi. Ada jadi mengadakan. Melompat jadi melompatkan. Wasola sampai. Ausola menyampaikan. Ya, ausaba. Sorry. Ausaba yusibu. Ihaban. Musibun. Musabun. Aufit. Sip. Sama. Terus fungsinya apa? Kodoh. Tadi sudah dikasih tahu kan, kalau wasaba loma lompat, ausaba melompatkan. Berarti ausib lompatkanlah. Kalau melompati awake dhewe. Kalau lompatkanlah itu orang lain. Ya. Nah, yusibu. Iya. Laki-laki. Laki-laki. Nanti maklum. Laki-laki atau perempuan sedang atau akan